apunta pantas ku mencintaimu izinkanlah agar ku tetap bersama. Lalu di sisimu menggayutkan tanganku di lenganmu. Biarkanlah biar aku lelah di pundakmu dan kau usapkan jemarimu membelai rambutku. Tanganku di lengan.